Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah taala, nasykuruhu ala ni'amihil katsirah, terhadap nikmat-nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa bertemu kembali setelah libur panjang ya, awal Ramadan, kemudian juga sampai Syawal ini, dan setelah di pondok juga sudah daras am, ini daras filail itu mulai kembali, maka kita alhamdulillah dengan mengharap kepada Allah taala kekuatan ya, kekuatan dan juga bantuan dari Allah taala untuk bisa kita adakan kembali daras durusul lughah jilid 1 dan juga pelajaran sharaf dari kitab Al-Kahfi fi ilmi sharfi. Sehingga walaupun sudah lama kita libur, ya mudah-mudahan tidak lupa apa yang kita pelajari sebelumnya ya, dari kaidah-kaidah dan juga dari tiap-tiap pelajaran, apa-apa yang ada dalam tiap-tiap pelajaran dari hukum-hukum dan juga faedah-faedah yang ada di situ. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pelajaran 13 ya. Dan tetapi malam ini kita di awal kita mukadimah, dalam artian kita pemanasan dulu ya, atau dalam artian mengulang kembali atau murojaah ya, supaya mengingatkan kembali ya. Jadi kalau misalkan kita pelajarnya lama, khawatir nanti kaget atau apalah gitu ya. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita buka kembali darsul salisa asyar ya, pelajaran ke-13. Sebagaimana yang sudah kita baca bersama di pelajaran ke-13 ini menjelaskan tentang jamak, tentang jamak taksir ya. Tetapi juga ada jamak muzakkar salim ya. Dan di pelajaran yang ke-13 di bagian awal ini yang disinggungnya adalah yang untuk yang muzakkar dulu, yang jenis laki-laki. Adapun yang untuk perempuannya itu di bagian ba, di halaman, kalau di buku anak ini adalah halaman 74. Ya, halaman 74. Baik. Kita baca bersama-sama. Ad-darsus salisa asyara. Ad-darsus salisa asyara. Baik, pelajaran yang ke-13. Waalaikumsalam. Man haula'il fityatut tiwalu ya Aliyu? Man haula'il fityatut tiwalu ya Aliyu? Baik. Hum tullabun jududun. Hum min aina hum? Min aina hum? Hum min Amerika. Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Ahum zumala'uka. Naam hum zumala'i. Naam hum zumala'i. Hum fi fasli. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Ahum mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Ma asma'uhum? asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula'i rijalul qisar? Wa man ha'ula'i rijalul qisar? Hum hujjajun. Hum hujjajun. Min aina hum? Min aina hum? Ba'duhum min as-Sini. Ba'duhum min as-Sini. Wa ba'duhum min al-Yabani. Wa ba'duhum min al-Yabani. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Aina Musa wa asdiqa'uhu? Zahabu ila al-mat'ami. Zahabu ila al-mat'ami. Ya. Ini adalah apa namanya? Materi dalam pelajaran ke-13 ya. Diawali dengan hiwar atau percakapan yang di situ banyak apa namanya bentuk-bentuk jamak ya, dari mulai apa haula itu juga adalah merupakan isim isyarah ya. Isim isyarah yang menunjukkan banyak. Adapun yang isim isinya yang jamak tafsirnya itu adalah dari mulai al-fityatu, kemudian at-tiwalu, lalu tullabun, lalu jududun dan berikutnya banyak ya. Ini sudah kita singgung yang pada pertemuan yang terdahulu. Sebelum kita melangsungkan ke tamrin dan sebagainya, ana minta antum seperti biasa ya, satu persatu mengulang kembali satu baris, satu orang satu baris apa yang sudah dibaca tadi. Tafadhol dulu dari akhuna sebelah kanan. Ya. Man haula il fityatu tiwalu ya Aliyu. Ahsanta, masyaallah. Antum hi? Hum tullabun jududun. Ahsan. Ya. Min aina hum? Mm-hmm. Hum min Amerika. Iya. Ahum zumala'uka? Baik. Na'am hum zumala'i hum fi fasli. Mm-hmm. Ahum mustahiluna. Mm-hmm. Langsung berarti balik lagi? Ya. Ha? Na'am hum mujtahiduna. Baik. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Iya. Antum? Man haula'i rijalul qisar? Iya. Hum hujjajun. Iya. Min aina hum? Hmm? Ba'duhum min as-Sin wa ba'duhum min al-Yabani. Iya, min al-Yabani. Baik. Aina al-Mustafa wa asdiqa'uhu? Waalaikumsalam. Oh, antum di bukunya Al-Mustafa ya. Labas. Kalau di buku ana Musa. Ya sebenarnya yang penting itu adalah jenis yang diakhiri dengan apa namanya? Alif layyinah ya. Aina al-Mustafa wa asdiqa'uhu. Kalau di sini aina Musa wa asdiqa'uhu. Tafadhol. Tafassahu fil majalis. Diperluas ya. Melebar. Aina Musa wastiqahu. Ke sini aja dulu langsung ya. Antum mahi. Zahabu ilal mat'am. Zahabu ilal mat'ami. Baik. 13 ya. Sekarang pelajaran ke 13. Kemudian artinya ya, arti berarti antum mahi selanjutnya. Terus aja enggak apa-apa. Jadi mengartikan ana yakin ini insyaallah karena sudah dibahas jadi kita kembali mengulang aja ya. Diartikan satu kalimat, satu orang satu kalimat. Dari ini. Man dari tadi zahabu sudah dibaca ya, maka kita dari awal berarti. Man haula il fityatu man haula il fityatu tiwalu ya Ali. Nah itu diterjemahkan. Artinya apa? Siapa para pemuda-pemuda yang tinggi itu ya Ali? Iya, betul maksudnya. Siapakah para pemuda-pemuda yang tinggi ini atau ini ya, kalau haula itu ini. Nah, jadi kalau yang itu nanti ulaika. Dari zalika kemudian zanika itu ulaika. Adapun yang di sini dari hadhi, hadza. Dari hadza, hadzani, lalu jamaknya haulai. Maksudnya siapa? Para pemuda-pemuda yang tinggi ini. Wahai Ali. Baik. Berikutnya hi. Iya. Baik, mereka adalah para pelajar, pelajar yang baru. Min aina hum? Heeh. Baik. Hum min Amerika, mereka dari Amerika. Iya. Ahum jumlah. Jumlah. Iya. Berapa jumlah mereka? Bukan, kalau zumalah bukan jumlah, itu apa namanya teman, teman. Berapa teman? Bukan berapa juga sih. Jadi itu menunjukkan apa pertanyaan tentang apakah? Apakah mereka zumalauka? Ya ini teman-teman, teman-temanmu yang satu angkatan ya gitu ya. Jadi teman tetapi di sini ada spesialis, ada keistimewaan yang satu lifting, satu keangkatan. Jadi apakah mereka teman-temanmu? Teman-temanmu dalam artian satu satu zaman, satu angkatan. Berikutnya, Hi, kembali. Benar. Mereka adalah teman-temanku. Mereka di kelasku. Iya, jadi mereka adalah sekelas dengan saya. Berikutnya. Ahum mujtahiduna itu artinya. Iya. Ahum mujtahiduna. Apakah mereka Betul. Mujtahidun ya ini artinya apa? Apakah mereka orang-orang yang dalam belajar. Iya, jadi orang-orang yang rajin, itu orang-orang yang rajin ya. Mujtahid itu orang yang rajin. Apakah mereka orang-orang yang rajin? Jawabannya na'am mujtahidun. Artinya apa? Na'am, iya, hanya mengulang kembali. Yani iya, iya. Hum mujtahidun. Dia orang-orang yang rajin. Mereka jadi karena banyak, jadi mereka orang-orang yang rajin, yang sungguh-sungguh. Berikutnya bisa? Oh, lihat dulu, ya agak apa-apa. Jadi loncat, ma asma'uhum artinya apa? Ma asma'uhum. Ma asma'uhum, ya. Siapa nama-nama mereka? Taib, ya. Siapa nama-nama mereka? Ada empat orang di atas itu ya, gambarnya. Berikutnya? Nama-nama mereka, Yasir, ya. Dan Zakaria, dan Musa. Dan Abdullah. Iya. Nama-nama mereka Yasir, Zakaria, Musa, Abdullah dan Abdullah gitu ya. Biasanya kalau dalam Indonesia dannya itu di akhir. Iya. Wa dalam bahasa Arab itu biasanya di koma dulu gitu ya. Zakaria, Musa, Yasir, koma Zakaria, koma Musa, koma dan Abdullah gitu. Iya. Iya, jadi bukan dan capek gitu dannya. Iya. Berikutnya, waman haula'ir mawan haula'ir rijalul qisaru. Siapa para lelaki yang pendek ini? Baik. Hujjah. Iya. Mereka para haji. Iya, mereka adalah para haji. Min ainahum, dari mana mereka? Mereka dari Cina. Sebagian mereka. Mereka dari Cina. Wabakuhum minal Yaban. Dan sebagian mereka dari Yaban. Apa Yaban? Jepang. Wa ba'duhum minal Yabani. Ya-nya dipanjangin. Yabani. Sebagian mereka dari Jepang. Berikutnya, Ahi. Dari depan lagi. Aina Mustafa wa asdiqa'uhu. Iya. Di mana Mustafa dan teman-temannya? Zahabu ilal mat'ami. Mat'ami. Zahabu ilal mat'am. Terjemahnya apa? Zahabu. Yani? Mereka pergi ke... Restoran atau tempat makan atau warung makan. Zahabu ilal mat'am. Baik. Jadi ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah tentang menjelaskan jama' taksir ya. Kalau lihat dari awal di sini, maka jama' taksir apa saja? Misalkan di baris pertama apa saja jama' taksirnya? Yaitu al-fityatu dengan at-tiwal. Al-fityatu itu adalah jama' taksir, at-tiwal juga jama' taksir, tetapi dia mensifati al-fityatu. Jadi atiwal itu kan orang-orang yang tinggi gitu ya, dari asalnya tawil atau tawilun gitu ya, dari tawilun maka jamak tafsirnya tiwal sifat ya, orang-orang yang tinggi. Di kalimat baris kedua mana jamak tafsirnya? Tulabun dengan jududun. Iya. Baris ketiga ada jamak tafsir tidak? Tidak ada. Baris keempat tidak ada jamak tafsir. Baris kelima ada, yaitu zumala. Ya, zumala'u ya. Zumala'u itu adalah jamak taksir dari zamilun, maka jamaknya zumala'u. Kemudian baris yang berikutnya juga ada, yakni zumala'i, itu sama dengan di atas. Baris berikutnya ada enggak jamak taksir? Tidak ada. Tetapi ada yakni jamak muzakkar salim, mujtahiduna, itu jamak juga tetapi jenis jamak yang salim. Jamak muzakkar salim untuk laki-laki dan dia selamat dari perubahan dan utuh dari mufradnya. Baris berikutnya juga ada, yaitu mujtahiduna, sama jamak muzakkar salim. Baris berikutnya ada jamak tafsir tidak? Ada, yani asma'u. Ya asma'u itu asalnya daripada ismun. Ismun kemudian jamak tafsirnya asma'un. Asma'un. Nama-nama. Baris berikutnya juga sama asma'uhum. Baris berikutnya ada jamak tafsir tidak? Ada, yaitu ar-rijalu dengan al-qisaru. Ar-rijalu itu jamak, itu mufradnya bentuk jamak dari mufrad kata rajulun. Mufradnya rajulun, jamaknya ar-rijalu. Juga al-qisar dari qasirun. Itu al-qisar. Berikutnya ada tidak jamak tafsir? Ada, yakni hujjaj. Hujjaj itu mufradnya hajun. Hajun maka jamaknya adalah hujjajun. Ya, kemudian baris berikutnya tidak ada. Baris berikutnya tidak ada. Baris berikutnya ada satu itu, yaitu asdiqau. Ya. Itu mufradnya shodiqun. Ya, nah di sini shodiqun atau jamaknya asdiqo itu teman biasa. Teman, tetapi tidak mesti harus satu angkatan. Bisa jadi di situ ada beda-beda kelas, ya, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Yang jelas teman, teman biasa umum, tapi bukan zamil. Aina Musa wasdiqahu, dan di mana Musa dan teman-temannya? Ada yang besar, ada yang kecil, yang jelas bukan yang satu angkatan. Itu namanya asdiqo atau shodiqun. Taib, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tamarin, ya. Jadi setelah kita latihan mengulang kembali membaca dan juga menerjemahkan, alhamdulillah antum lancar, maka kita langsung beralih, beranjak ke tamarin. Ya, ini latihan-latihan. Ya, masih artinya mengolah terus kata-kata dalam artian mampu membaca dulu, ya. Mampu dengan membaca tanpa harokat, dan di sini masih dibantu dengan harokat-harokat. Dibantu dengan banyak harokat. Adapun ketika ditamarin, maka mulai dihilangkan harokat-harokatnya. Tamrin yang ke-1 dari pelajaran ke-13 ini adalah memerubah. Hawil. Ini perintahnya hawil al-mubtada. Merubah awal kalimat, ya, fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah awal kalimat atau al-mubtada dalam setiap kalimat-kalimat berikut menjadi jamak. Ya. Menjadi jamak. Diawali dengan misal. Diawali dengan contoh. Di baris yang paling atas itu ada contoh. Misalun. Hadza talibun. Ini seorang pelajar. Pada kalimat hadza talibun. Itu ada terdiri dari mubtada dan khobar. Hadza talibun. Hadza. Belum diisi. Hadza talibun. Ini adalah seorang pelajar. Ini dua kata ini sudah termasuk kalimat yang sempurna, sudah memberikan faedah, ya. Walaupun cuma dua kata, ini sudah memberikan faedah yang sempurna. Dan susunan dari dua kata ini dalam kalimat yang sempurna ini ada terdiri dari dua unsur, yaitu hadza dan talibun. Hadza ini kedudukannya sebagai mubtada. Sebagai awal kata mubtada. Ya. Kemudian ini sebagai khobar. Khobarun. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia subjek. Ini predikat. Gitu. Ini adalah merupakan unsur dari dalam bahasa Arab. Hadza talibun. Ini adalah seorang pelajar. Nah, di sini dalam tamrin ini rubahlah awal kalimat. Awal kalimat di situ adalah kata hadza, ya, mubtada-nya. Adalah kata hadza. Dalam kalimat ini, ya, menjadi jamak. Sebenarnya latihannya adalah sebenarnya kata yang berikutnya ini talibun, tetapi dalam bahasa Arab itu yang menjadi unsur utamanya adalah dalam kata mubtada-nya, yakni hadza. Hadza ketika dijamakkan maka berubah menjadi apa katanya? Haulai. Iya gitu ya. Haulai. Jadi ha ulai. Gitu ya. Ha ulai. Ya. Jadi bukannya dirubahnya itu adalah ya bisa kita katakan bisa saja rubah khobar pada kata ini, pada kalimat ini menjadi jamak. Ya. Cuman kalau misalkan disuruh diperintahkan merubah khobar dulu, maka ini mungkin nanti menjelaskannya agak rumit dibanding kalau misalkan yang dirubah mubtada'nya, karena ini adalah berproses gitu ya. Jadi merubah itu dari mubtada' dulu, nanti akan bisa diberikan akan diambil kesimpulan kalau yang namanya mubtada' dengan khobar itu saling berkait ya. Jadi kalau mubtada'nya itu mufrad, khobarnya juga ikut mufrad tunggal, maka khobarnya juga ikut tunggal. Ketika mubtada'nya jamak, maka khobarnya harus jamak. Nah, di sini adalah keterkaitan antara mubtada' dengan khobar. Ya, di sini dicontohkan khobarnya itu berkata atau dengan kalimat atau dengan kata talibun. Hadza talibun. Ketika mubtada'nya dijadikan menjadi jamak, ya ini menjadi haula, maka kita harus tahu bahwasanya kata talibun sebagai khobar juga harus ikut sebagai jamak. Menjadi jamak juga, yaitu menjadi apa? Tullabun. Nah, gitu. Tullabun. Tullab. Gitu. Yang tadinya ini satu orang santri, ini satu orang santri menjadi ini para santri. Yani ini para santri. Nah, di sini dalam tamrin satu ini kita diberi sekaligus ilmu, sekaligus faedah bahwa kata-kata yang di awalnya itu mufrad jamaknya, sekaligus juga kita diberi ilmu sebagai dua fungsi gitu ya. Satu, kalau misalkan mubtada sih semua juga semuanya haulai semua, dari hada itu jadi haula semua gitu ya, haulai semua itu tetap satu bentuk saja. Adapun yang khobarnya itu rubah-rubah. Jadi selain kita latihan juga manfaat berikutnya adalah kita mengetahui ya dengan cara seperti ini. Ya, begitu. Sekaligus kita diberitahu jenis-jenis jamak taksirnya. Jenis-jenis jamak taksirnya. Baik. Kita langsung masuk di nomor 1. Nah, di situ sebenarnya sudah diberitahu jamak taksirnya sebelah kiri itu ya. Jawabannya sudah diberi jawaban gitu. Tinggal kita mengucapkan yang benar. Kita baca soalnya seperti hadza talibun, kemudian dibaca menjadi jamak yaitu haula'i tullabun. Nah, gitu. Tadi sampai mana ketika menerjemahkan zahabu ilal mat'am? Sama antum ya. Oh, itu sekarang berarti yang nomor satunya ya. Antum baca di situ soal awalnya ya, asal muasalnya, kemudian rubah menjadi jamak seperti di atas, seperti dalam di atas, dan jawabannya sudah ada dalam tanda kurung, tinggal membaca yang benar. Silakan. Hadza tajirun. Haula'i tujjarun. Ahsanta. Ada sedikit yang perlu ditambahkan suaranya, itu haknya kurang panjang sedikit, bukan hadza gitu ya, tapi hadza tajirun gitu. Hadza tajirun. Haula'i tujjarun. Nanti dalam pembahasannya sebenarnya kata hada itu ya, ini sebenarnya cara nulisnya harokatnya tuh kalau yang benar bukan begini, tapi begini datar biasa pendek. Tapi ada hukum bahwasanya ini termasuk yang tidak ditulis tetapi diucapkan. Apa maksudnya? Jadi jenis-jenis terutama dalam isim isyarah ini dia sebenarnya tidak dibaca, tidak ditulis panjang, tetapi diucapkannya panjang. Memang ada keistimewaan beberapa kata. Mala yuktab wa yuntok. Fima yuktok, fima yuntok wala yuktab lah gitu. Jadi dia itu dibaca panjang, tetapi tidak ditulis. Ya, itu banyak beberapa kata, termasuk ini, isim isyarah di sini. Itu tulisannya seperti itu, tetapi dibacanya dua harokat. Bukan pendek ya. Hadza tajirun, haula'i tujjarun. Baik. Nah, sebelahnya menerjemahkan. Ini terjemahnya apa ini? Artinya. Antum. Hadza tajir, memang tajirun? Ini pedagang. Ah gitu. Ini seorang pedagang. Nah, maka kalau haula itu jar, haula itu jarun, terjemahnya apa? Hadza sama hadza sama haula ini sama artinya. Tapi yang di terkandung di dalamnya kalau hadza satu, kalau haula banyak gitu. Terjemahnya sama. Yaitu apa? Ini. Cuman orangnya jadi apa banyak yang ditunjuknya. Ini semua pedagang. Nah, ini para pedagang. Nah, misalkan kalau hadza tajir kan satu orang, ini seorang. Tapi ini misalkan ada tiga orang misalnya. Minimal tiga. Ya, liba bisa lima, bisa sepuluh. Kan kita ucapkannya ini para gitu ya. Ini para pedagang. Maksudnya banyak. Nah, antum sekarang nomor dua dibaca soalnya terus jawabannya. Hadza hajun. Iya betul. Haula'i. Heeh. Hujjajun. Ada tasdid di jim yang kedua itu ya, atau jim yang pertama ya. Hujjajun. Iya, ada tasdid di situ. Walaupun tidak tertulis, ada sih sebenarnya sini ya. Iya. Hujjaj itu tasdid. Terjemahnya apa tuh? Nomor 3 eh nomor 2. Ini seorang haji. Iya, seorang yang haji, seorang yang ibadah haji kan gitu ya. Kalau haula'i hujjaj, ini para haji. Ini para haji ya gitu ya. Bagus sekali. Nomor 3 dibaca. Hadza rajulun. Iya, hadza rajulun. Haula'i rijalun. Iya, bagus. Ahsanta. Terjemahnya? Ini seorang laki-laki. Iya. Ini para laki-laki. Bagus. Lanjut nomor 4, antum. Hadza kabirun. Heeh. Haula'i kibarun. Betul. Ini seorang yang besar. Heeh. Mm-hmm. Ini para pembesar. Iya, bisa juga. Heeh. Mm-hmm. Ini orang-orang besar atau ini orang yang besar? Ini para pembesar gitu, maksudnya orang tokoh gitu ya. Para tokoh bisa bermakna para tokoh, bisa juga yang menunjukkan dia ya ini bodinya besar gitu. Hadza kibar, ya ini orang-orang yang besar, orang-orang gede gitu ya. Baik gede umur atau gede badan. Atau juga bermakna para pembesar, ya ini tokoh. Bisa ya, kibar itu artinya tokoh. Bisa diartikan begitu insya Allah. Labas. Nomor 5. Antum lagi? Hadza shaghirun. Heeh. Haula'i kibarun. Baik. Artinya? Ini orang kecil. Heeh. Mm-hmm. Mereka ini orang-orang kecil. Iya, ini orang-orang kecil gitu ya. Nomor 6. Hadza qasirun. Iya. Haula'i kisarun. Kisar. Orang pendek. Heeh. Uh-huh. Ini orang-orang pendek. Ahsanta. Nomor 7. Hadza tawilun. Heeh. Mm-hmm. Haula'i kibarun. Iya. Ini orang tinggi. Haula. Ini juga. Ini juga. Ya enggak juganya enggak itu juga dari anak. Mereka, iya. Kalau mereka bisa. Enggak bisa. Nah, ya itu lebih fushanya ini. Nah, kalau mereka nanti hum. Ini para petinggi. Bukan juga. Ya. Bukan para petinggi ya. Ini orang-orang tinggi saja. Nah, ini orang tinggi. Kalau petinggi nanti beda ininya ya. Ruasa gitu kan. Ini para petinggi itu ya orang-orang pemimpin gitu biasanya. Atau ini sadat atau sadat ini petinggi. Kalau tawil di sini biasanya lebih dekat ke ini apa namanya postur, posturnya ya, jadi jisimnya. Berarti antum nomor 8 baca. Hadza. Hadza waladun. Iya. Haula'i auladun. Iya. Hadza waladun. Haula'i auladun. Artinya? Ini adalah seorang anak laki-laki. Mm-hmm. Ini para anak laki-laki. Iya, betul. Nomor 9. Ibnun. Iya. Haula'i abnaun. Iya. Ya itu bisa dibaca kalau misalnya wasal hadza ibnun gitu ya. Jadi bisa dua ini kalau mau dipisah tidak apa-apa. Hadza ibnun. Ada lagi cara baca yang berikutnya hadza ibnun. Nah, gitu. Karena alifnya hamzah wasal. Gitu. Terjemahnya? Ini anak. Anak ya. Iya, anak laki. Anak laki-laki. Iya. Ini para anak laki-laki. Iya. Sama dengan nomor 8 terjemahnya ya. Hanya penggunaannya yang berbeda dalam penggunaannya. Waladun sama ibnun ya sama, artinya anak laki-laki. 10. Hadza ammun. Enggak panjang ainnya ya. Hadza ammun. Ammun. Iya, gitu. Haula'i amma A'mamun. Iya. Haula'i a'mamun. Nah, gitu ya. Maknanya apa? Coba lu terjemahnya. Hada ammun. Iya, paman dari pihak ayah. Iya betul, dari pihak bapak, betul. Jamaknya a'mamun. Ini para paman. Iya, para paman. Am ini dalam bahasa Indonesia jadi om. Bergeser. Jadi adi am jadi om. Iya kan, dari om sudah sini mungkin. Mungkin karena susah ngomong ain itu apa medok gitu ya atau berat, udah jadi om aja lah. Gitu. Nah, nomor 11. Hadza syaikhun. Hadza syaikhun. Haula'i syuyukhun. Iya, haula'i syuyukhun. Terjemahnya syaikh, pemana syaikh? Iya. Ini seorang syaikh. Iya, ya bahasa kitanya apa? Bisa guru, bisa juga, Pak. Ya, ini orang yang manula. Kalau yang sudah tua, sepuh lah gitu, itu bisa dua makna itu. Kalau syekhnya yang orang yang alim, kadang tidak mesti tua, ya masih ini apa namanya cukup muda dikatakan syekh juga gitu, karena dia ilmunya banyak. Kakek, bisa, ya? Bisa juga. Ini seorang kakek bisa syekh. Ini seorang kakek, ini para kakek. Iya gitu, syekh syuyukh. Ya. Masya Allah. Kalau kakek sebenarnya lebih tepatnya jad, ya, jadun, apa namanya kalau bahasa kitanya njid-njid itu ya, jad, ya, apa namanya jadun. Tapi di sini syekh di sini ya orang yang tua, ya kalau dikatakan kakek ya bisa, insyaallah. Ya, kalau kakek apa terjemahan kakek yang lebih tepat sasarannya adalah jad, jadun sama jaddatun, kakek dan nenek gitu ya, labas, ya, njid itu bahasa kitanya njid. Karena saya ingin lanjut sih. Nomor 12. Hada doifun. Iya. Haulai. Doifun bahasa zamannya? Duyufun. Iya. Duyufun. Hada doifun. Haulai duyufun. Terjemahnya? Ini seorang tamu. Betul. Haulai duyuf. Ini para tamu. Iya. Betul ya. 13. Hadza zamil. Hadza zamilun. Iya. Mufradnya zamil. Haula'i jumala'un. Tidak ditanwinkan. Jumala'u. Iya. Kalau jamak taksir ada yang bisa ada yang dibaca tanwin, ada juga yang dia tidak dibaca tanwin. Untuk mengetahuinya ya dihafal. Ya, jadi di sini ternyata zamilun itu jamak taksirnya dibaca dengan zumala'u. Terjemahnya hi nomor 13. Ini seorang teman. Iya. Ini para teman-teman. Bagus sekali. Nomor 14. Hadza faqirun. Iya. Haula'i fuqara'u. Iya, haula'i fuqara'u. Terjemahnya? Ini seorang yang miskin. Betul. Ini orang-orang miskin. Iya, ini orang-orang yang miskin. Nomor 15. Ghaniyun. Agniya'u. Terjemahnya hadza ghaniyun haula'i agniya'u. Ini orang kaya. Iya. Ini para orang kaya. Iya. Ini para orang kaya atau ini orang-orang kaya. Nomor 16. Hadza sadiqu. Haula'i asdiqa'u. Bagus sekali. Terjemahnya? Ini orang sahabat. Iya. Ini para sahabat. Iya, atau ini teman. Dan ini para teman-teman atau sahabat. Ya, kalau sahabat itu biasanya bahasa Arabnya sahib. Sahib atau sahabah. Atau ashab gitu ya. Tapi kalau shodik ya bermakna teman biasa. Bertingkat-tingkat memang. Ada ini shodik, ada ini sahib, ada juga khalil dan seterusnya gitu ya. Dan juga ada zamir kayak tadi gitu ya. Ada bitonah. Juga bisa bitona itu teman sama. Lalu nomor 17. Hadza tabibun. Haula'i atibau. Ba-nya di tasid. Atibau. Iya, di dalam di huruf ba-nya itu ada tasid. Jadi dibacanya atibau. Hadza tabibun haula'i atibau. Baik, terjemahnya apa? Ini dokter. Betul, dokter. Ini para dokter. Ahsanta. Nomor 18. Masyaallah. Hadza fatayun. Bukan, bukan fatayun. Dibacanya fatan justru. Hadza fatan. Ada fatan. Iya. Itu kalau ada kaidah tersendiri nanti insyaallah nyusul ya. Jadi di situ walaupun fatan, iya fatan, walaupun di situ apa namanya? namanya hadza gitu ya. Biasanya kan domah gitu ya. Tapi memang dia bentuk ininya seperti itu. Bentuk bacaannya gitu ya. Hadza fatan. Fatan gitu. Walaupun dia dalam keadaan marfu tapi dia ada keistimewaan dibacanya fatan. Fatan justru. Ini fatan. Hadza fatan haula'i fityatun. Fityatun. Apa artinya? Ini seorang pemuda. Iya. Ini para pemuda. Iya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda dalam surat Al-Kahfi. Hadza fatan haula'i fityatun. Hadza akhun haula'i ikhwatun. Nah, gitu. Ini saudara. Betul. Ini para saudara. Iya, yang berkelamin jenis kelamin laki, laki-laki. Taib. Nomor 20. Hadza jadidun. Haula'i jududun. Dulnya apa dalnya enggak panjang. Iya, jududun, bukan jududun. Iya, jududun. Hadza jadidun, haula'i jududun. Terjemahnya apa? Iya, ini orang. Nah, karena apa? Kalau terjemahannya ini baru dalam artian tidak ditakid, diberi keterangan itu orang, itu nanti jamaknya itu tidak seperti ini. Dalam artian, jadi dengan jamak judud itu khusus untuk orang. Jadi ini orang baru, nah kemudian yang haula'i jududun, ini orang-orang baru. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk benda, tidak judud. Ya, judud ini khusus untuk orang yang berakal, untuk manusia. Judud. Orang-orang baru misalkan, banyak, itu dengan kata judud. Adapun kalau benda, nggak boleh pakai ini. Nah, nanti gitu ya. Jadi maksudnya, ini untuk tambahan saja. Kalau kita katakan misalkan benda ini hadza jadidun, hadza qalamun jadidun. Ini adalah pena yang baru gitu ya. Tapi kalau misalnya hadhihi, nah nanti hukumnya dari pelajaran yang berikutnya nanti ada pelajaran tentang kalau bendanya itu banyak sifatnya nanti lain lagi gitu. Nah, di sini hadza jadid ini orang yang baru, kalau haula'i jududun ini orang-orang yang baru. Ini di apa namanya? Dikaitkannya dengan manusia. Nomor 21. Hada mudarrisun. Iya. Haula'i mudarrisun. Iya. Hada mudarrisun. Haula'i mudarrisuna. Di sini mulai dari 21 ke bawah itu jenis jamak yang bukan jamak taksir tapi jamak mudzakkar salim. Tinggal menambahkan wawu dengan nun saja. Jadi jamak yang dia itu utuh dari mufradnya, tidak ada mengalami pecah, tidak mengalami perubahan. Menterjemahkannya juga mudah sekali. Apa artinya? Hadza mudarrisun wa apa? Ini kepala sekolah. Bukan, kalau kepala sekolah mudir. Ini mudarris. Pelajar. Bukan guru. Juga. Iya, orang yang mengajar justru. Ini guru. Iya, ini seorang guru ya. Ini para guru. Ini para guru begitu. Ya, mudarris jangan lupa ya. Ada mudarris, ada talib, ada mudir. Jangan salah masuk ininya. Benar-benar jangan tertukar maksudnya ya. Nomor 22. Hadza muhandisu. Muhandisun. Hadza muhandisun. Iya. Haula'i muhandisuna. Ahsanta. Terjemahnya? Ini seorang insinyur. Betul. Ini para insinyur. Betul. Atau insinyur mungkin zaman beberapa tahun yang lalu, kalau zaman sekarang mungkin lebih umumnya sarjana. Sarjana ya. Sarjana itu bisa D3, bisa S1, S2 dan seterusnya gitu. Jadi muhandisun itu sarjana. Kalau insinyur udah kelewat ya, udah enggak dipakai sekarang, enggak tahu kenapa itu. Heeh. Ada khususnya buat sarjana apa ya? Enggak. Ya nanti iya, ya nanti biasanya ada tambahan sesudahnya. Nah, gitu ya. Misalnya muhandis misalnya fit tijarah gitu ya, misalkan sarjana ekonomi atau muhandis ziroah, sarjana pertanian kan gitu, ada embel-embelnya belakangnya gitu. Jadi ini secara umum saja gitu, tidak secara parsial satu-satu gitu. kalau mau di itu dirinci tambahkan lakannya muhandis apa sarjana misalnya kedokteran muhandis tib gitu ya atau iya muhandis tib sarjana kedokteran wallah ya nomor 23 silakan haza fallahun bagus bacanya ya haula'i fallahuna iya haza fallahun haula'i fallahuna terjemahnya apa ini seorang petani iya masyaallah masyaallah sedikit lagi nomor 24 haza mujtahidun iya haula'i mujtahiduna iya ini sama dengan yang depan tadi ahum mujtahiduna na'am hum mujtahiduna terjemahnya ini orang rajin ini orang rajin iya terakhir akhir nomor 25 haza muslimun iya haula'i muslimun wa haula'i muslimuna apa artinya ini orang Islam ya dan ini orang-orang Islam atau ini para orang Islam ini para muslim gitu ya ada muslimuna ada mu'minuna ada muhsinuna ada muwahhiduna dan banyak gitu ya ada salafiyuna gitu kan ya ada juga musyrikuna kalau itu ya munafiquna dan seterusnya shadiquna ila akhirih itu apa namanya bentuk-bentuk daripada jamak mudzakkar salim. Baik, nanti ini dihafal ya dalam artian jangan cuma baca aja tapi yang namanya jamak tafsir itu kuncinya dihafal. Kalau jamak mudzakkar salim sama buat jamak muannats salim itu rumusnya mudah, tinggal tambahkan wawu dengan nun atau kalau jamak muannats salim nanti tambahkan alif sama ta. Tapi kalau jamak tafsir itu harus sering mutolaah, sering membaca, sering ketemu, sering diasah gitu ya. Sering ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Nanti itu semakin hafal. Kalau tidak dihafal nanti lupa dan tidak tahu. Gitu. Ini solusi untuk mengingat daripada jamak taksir itu dengan cara menghafal banyaknya membaca dan bertemu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita cukupkan dulu ya sebagai pemanasan sebagai awal dari pertemuan kita kembali di pelajaran durusul lughah arabiyah li ghairi natihi nabiha. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang bidzillahi taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallama ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.